ye, terpa hanske manyong ketika mesin kedindra katrip lompang ke buku elaye kasih ramhana. Bang madu indah si getu angin asmara rupa jihai de mandumnya palsu ulun tetipungan sulam abah susun mesangkan le lebih dalam hatinya mantar asa bantah menjanjilah on dengan le udep ngan mati sansang berdua ngin siruga belek daya jo han le lontego nyan ipenawa mah dengan intan han sosungket malaya Aceh musuh dengan maju Barat dan Timur bukan agama. Partai daerah Aceh bermutule sabelang dada. Tak pejuang sampai mati, bansi krak gafan Sabah terendah. Indah tuge pemaju nang rawangan agama, ngan ilmu serta afwa ulama. Kena bahja menta putun mekta tukar, insya Allah Aceh lom jaya. Hoka Bandung anak nang raw, tapi sampau cita-cita mulia. Cita-cita ku retanyo, guna nang raw sabe dalam makmu jaya. Rakyat Aceh agam bino, bruk ngan gat nang rawa baca raw gata. Lampiri Aceh ku sahodro, tapi sampau cita-cita mulia. Lampiri Aceh ku sahodro, tapi sampau cita-cita mulia. Adik malah tanya tamu gembirang, asai napeng belanja ek taza u Amerikan. Hatimu paling sari, hatinya mu paling sabi, asai na toke ek sabi tak kile-kile. Mame kale abel si tomate Iti-di-di-di Hai hai hai Ha ha ha Takile wale wale Takile wale wale Asai na bang lahu Mucihu bansa bodohnya. Tajak hai dek tajak mangat tawing sepeda. Adik lo na mana bajar, lo na baba ukuta raja. Ini zaman edan dek, pakailah kacamata. Jalan sore sore dek bah tanyo hai awet muda. Ni sayang, ni sayang, ni sayang, ni sayang, ni sayang, ni sayang. Mame kale abel si domate Iti-di-di-di Hai hai hai Ha ha ha Takile wale wale Takile wale wale Asai na bang lahu Mucihu bansa bodohnya. Tajak hai dek tajak mangat tawing sepeda. Adik lo na mana bajar, lo na baba ukuta raja. Ini zaman edan dek, pakailah kacamata. Jalan sore sore dek bah tanyo hai awet muda. Takile wale wale, takile wale wale. Adik mame kale, abel si domate. Ha, ha, ha. Takile wale wale, takile. say na bang lahu mencihu banta bodohnya Taja hai dek taja mangat tawing sepedang Adik lu na mana bajar lu na baba uku taraja Ini zaman edan dek pakailah kacamata Jalan sore sore dek bah tanyo hai awet muda Ni sayang Nur Malam. Dalam hatinya, dia rasa ragu, bunga cinta.

Di dalam kalam senang dun puda di le di naran dunya sini manhana sapuna Sebut malam pituka baru hebulin cintamu tanggo jino tak berega sehidang tuka tema oh jino non tak peliko udun tak carut sayang tak cila bangkana lain urun kudimbo haleka balut lun ijang suka akan hai adik datang sule sakit dan sakit bicara lam dada cinta yang kala erum tak paling edap wet wet janggala gata cinta yang kala erum tak paling edap wet wet janggala gata pemandangan laut India. dan tapi yo si A. Aku mengetapa debat jambo kata. Nyokan hukum, nyokan ada. Mungkin tapi ada je kebiasaan. Nyokan hukum, nyokan ada. Mungkin tapi ada je kebiasaan. Sama dua rame menghambung dan masuk tempurung jemata. Batai tunggai galak semelok di lepang candu pimpasa. Batai tunggai galak semelok di lepang candu pimpasa. Ujung karung maju kubrau di alupaku sampai nasreka. Ujung karung maju kubrau di alupaku sampai nasreka. Kena hairakan tapi yo si A. Aduk mesapat bak jambu hata. Nyokan hukum, nyokan ada. Mungkin tapi aja kebiasa. Nyokan hukum, nyokan ada. Mungkin tapi aja kebiasa. Gampung bertanya kemah dum sekalian. Tuh meluboh tajan gampong detanya. Hey Jenjo, now it's coming up to you. Feel it and take the song. This the best in town. Check it out, 1, 2, 1, 2. Check it out. Jin jin jin jin jo, di jin inang kapan? Oh, jin jin jin jin jo, ay jin agam kapan yang? Oh, wate di jah biasa na malam, di neh jalan kuduk tumpo. Tayu bedah hanji tem bedah, yang got tapong ngepure jo. Jenjo, jen jen jen, jo jo jo, you do feel. Jenjo, I hate you, I don't like you, you're not my friend, you know that? Yeah! Wahai saudara, wahai dum rakan, betanyo saban, lagi si Jenjo, menyo rame kalon piasan, tengoh jalan, be udu tunggu. Hello everybody, how do you do? This song from Jenjo, reggae mix. Listen, listen, from Jenjo song, listen, listen, check it out. Ingat, ingat, zaman ake. Pati ma en bola gidu honda gaming lando. Jenjo jenjo jenjo jenjo jo jo jo, I hate you Jenjo, you do feel. Di jen agam muka de boh merame rame di paya bujo. Di jen inang di jak mubla tan di wawa di urawa kunto. Yang kawan mu ke in ke in kagatai di Jenjo, jen jen jen jenjo, di jen inang kapan? Oh, jen jen jen jenjo, ay jen agam kapan yang? Oh, wate di japi atana malam, pineh jalan tuju tumpo. Tayo bedah di tim bedah, yang gata pom ngepurejo. Tanah malam pineh jalan kudu tumpo. Tayu bedah hanji tem bedah yang gata pong ngepurejo. Jin budo. Musik. Sejahtera syahid dalam perang, buah di pulang denda yang budi adari musuhan tempang cit malang celaka tubuh rugorong suruga tanaro rugorong bala nurakan musuhan tempang cit menang tuah tubuh syurga piharoh yang lesoh keberi kegatan oh kasih wasirawan syahid dalam perang dan senang di perabari jang pertama syurga tinggi. Tamang syurga tinggi subhanallah wa dahu wa bihamdihi khalifal bandari wa laili asa wa jalla ulun puja apa sidra apa syukur ke rambi aini aku kamu negeri bersuci Aceh mulia. Thank you. te le kupike sabe sabe mu pekara kuliah kolom lu kolom na gelar sarjana pangan yah ketanyong pakon kolom kawi sudah dosen tanyong pajan skripsi ka bapak dumka mecewek ngan adik leting nyak deh dinging mentang muda ku mister krut sabe bek de mahasiswa tuha jauh kampus jarang bek mede mengkawan lama takut citanyong pulang prengon nyok kajula lumoh anak muda hanapat begahaba payah pikir di bancara mertamah lom persoalan nyotan ijazah sang hancurah masa depan kibanta pelaku kata lanjo kau fikir menan baru pah udep nyokana baja seragam tip malam ku fikir kibancara berselesai SKS golom sep skripsi golom proposal tamasa kerule, ro telpon baca lon tuan. Nyohan lu tonyo, ane lon bek le kalamar. Lu moh ane muda, hanapat pegahaba. Lu moh ane muda, bayah fikir ki bancara. Hanapat pegahaba lumoh anak muda payah pikir ki bancara payah pikir ki bancara payah pikir ki bancara. Thank you. rimba raya. Gamol timati metim susah tro kan ke kamu yang tung bahagia. Tapi ke bangsa Aceh lesago atuh bumodro kasih jihina. Kamu pejuang bangsa lun sayang puyung di gatah yang kamu lakir dame peti mang bungkuh lam regam bek salah buka. janji suci lam kata mame. Lon utarakan ngon ikhlas hati, lon pike lam keputusan. Minat sayang musanding dua, izin lon lake lam tujuan untuk harapan sabo bahagia. Senang hati akan jawaban, setuju intan lun lamar dinda. Tetapi ake pakan tabale haba, cinta yang pada anggap mana. Sudah hati badun rasa, sabong mana yang natun tika. Tetapi ake bakan tabale haba, cinta yang lun bata anggap hana. Sudah hati balun rasa, sabo male yang natutuka. Pajo tiga Maksud pernah Irma lah bang. Oh Irma nak menolong ini ya. Dengar apa bang keren be. Sawen sama hina pawang toke mansur. Ya bang, kok nak pawang dihina? Kekiban ni leh. Bumi anak pawang, penengkut ibasai. Tak urah deh kata. Menai matang pi lagu India Aceh. Ya dub dena pawang pawang ji. Cikgu ni leh. Sawan sama hina pawang toke Nyan cukup tari lega. Jihara rejung merehese gupiam ruko kuman gore sawan sama hina pawang toke mansur. Jihara rejung merehese gupiam ruko kuman gore. Bina seni. Tak